Sebelum kita masuk kepada pembahasan Nihayat Ushul, kita akan mulai dengan beberapa mustalahat yang akan kita temukan dalam kitab Nihayat Ushul. Mustalahat yang biasa Imam Bisnawi menyebutkan di situ. Qala. Mana qala? Mana qala? Qala al-Imam Baydawi, ya. Yani qala al-Imam Al-Baydawi. Yang kedua, kita nanti akan temukan lana. Mana lana? Mana lana? Apa? Apa? Suliyun. Mana lana? Kita akan temukan nanti al-wajib muayyan, al-wajib wahid muayyan min ghairi apa, wajib mukhayyar indallah, wajib mukhayyar misalkan, dan misalnya disebutkan seperti itu. Lana di bawahnya sebutkan lana, apa makna lana? Ha? Adillatul musannif. Ya, makna lana adalah adillatul musannif. Lana adalah dalil-dalil yang dipakai oleh Imam Baydawi untuk menguatkan pendapat beliau yang di awal, qala tadi di awal. Ya. Kemudian setelahnya kita nanti akan temukan perkataan qila. Ma mana qila? Tarajum. Kalau ternyata nanti kita tidak lagi membahas tarajum, berarti ma mana qila? Qaulul akhar. Idzan qila maknanya adalah madhhabun akhar atau bermakna al-i'tirad min al-akhar. Ini dia makna qila. Kemudian setelahnya ada lagi kita akan menemukan makna qulna. Mana qulna? Mana qulna? Qila ini datang setelah adanya lana. Terkadang datang setelah qala, tapi yang jelas dia selalu di bawah setelah qala. Nah, mana qulna? Setelah Imam Baydawi dibantah dan dirat oleh orang lain, mazhab lain, Imam Baydawi akan jawab bantahan orang lain dengan mengatakan qulna. Izan qulna maknanya adalah al-jawab au ar-rad minal imam minal musannif. Ya, minal musannif. Ini mustalahat dalam Nihayat Ushul yang akan kita banyak temukan. Qala, yakni qala al-imam al-baydawi lana, yakni adilatul musannif. Siapa musannif? Imam al-baydawi. Imam baydawi. Qila mazhabun akhar, yakni al-i'tirad minal akhar. Qulna, jawab ar-raddu minal musannif. Oke. Okay. Baiklah. Tulis ya. Kita akan mulai dari al-faslu salis fi ahkamihi. Yang tidak membawa kitab mungkin baca bersama dengan duduk dengan kawannya. Sebab kalau kita belajar ini kita tidak pakai kitab mungkin akan pening. Yang pakai kitab pun akan pening. Ya, yang tidak pakai kitab mungkin susah akan menyambungkan masalah. Sekarang yang tidak pakai mungkin duduk bersama dengan kawan, join dengan kawan dalam membaca, ya. Baiklah. Al-faslu salis fi ahkamihi. Kita baca. Ini kalau kebiasaan saya mensyarah adalah kita baca matan, kita syarah matannya. Setelah itu baru kita baca syarah Imam Bisnawi. Kita baca syarah matan Imam Baydawi terlebih dahulu. Oke. Okay. Qila al-faslu salis fi ahkamihi wa fihi masail. Fi ahkamihi, yani fi ahkamihi apa? Fi ahkamil wajib, ya. Fi ahkamil wajib. Fi ahkamil wajib Wa fihi masail, dalam permasalahan masail, dalam permasalahan wujub ini ada beberapa masail yang akan kita bahas. Al-mas'alatul ula, ini maksudnya. Al-ula. Fil wajib al-mu'ayyan wal wajib al-mukhayyar. Fil wajib mu'ayyan wal mukhayyar. Jadi nanti ada pembahasan wajib mu'ayyan. Ma manal mu'ayyan? Mu'ayyan itu adalah isim maf'ul. Ayyana yu'ayyinu mu'ayyan, berarti yang sudah ditetapkan, ditentukan. Itu makna mu'ayyan. Mukhayyar, yang diberikan pilihan, ya. Mu'ayyan dan mukhayyar. Kita baca. Al-wujub qad yata'allaku bimu'ayyanin. Al-wujub qad yata'allaku bimu'ayyanin. Wa qad yata'allaku bimubhamin min umurin mu'ayyanah. Yang pertama. Al-wujub qad yata'allaku bimu'ayyanin. Perintah hukum sesuatu yang wajib itu, terkadang, kalau ada bahasa qad, kemudian ditambah dengan fi'il mudhari', itu bermakna terkadang. Tapi kalau tidak ada qad, maknanya apa? Tidak ada qad, tidak ada makna al-wujub yata'allaku, tanpa ada qad yata'allaku. Tanpa ada qad, maknanya apa? Apa ifadah fi'il mudhari' dalam balaghah, dalam nahwu? Fi'il mudhari' ifadahnya adalah litajdid wal istimrar. Biasanya kan seperti itu. Kalau ada yang bahasanya al-wujub yata'allaku bimu'ayyanin, itu selalu. Tapi kalau dikatakan al-wujub qad yata'allaku, terkadang. Jadi dia tidak selalu, ya kan? Itu beda antara qad yata'allaku dengan yata'allaku tidak pakai qad, ya. Jadi nanti ke sana. Oke. Al-wujub qad yata'allaku bimu'ayyan. Mu'ayyan tadi sudah ditentukan. Perintah wajib itu terkadang berhubungan dengan satu amalan yang sudah ditentukan. Aqimus salata. Apakah ada pilihan lain? Perintahnya aqimus salata. Oh, saya pilih puasa. Tidak. Itu al-wujub yata'allaku bimu'ayyan. Oke. Mudah. Kalau yang yata'allaku bimu'ayyan mudah saja. Antum cari semua perintah-perintah dalam Al-Quran wal hadis yang hanya ada satu perintah saja. Sumu Ramadan. Faradu alaikumul hajjah, berarti perintah haji, tidak ada pilihan, ya kan? Kemudian aqimus salata, perintah salat, tidak ada pilihan, itu namanya wajib mu'ayyan. Yata'allak bi mu'ayyanin. Okay. Wa qad yata'allaku bi mubhamin min umurin mu'ayyanah. Bi mubhamin min umurin mu'ayyanah. Ini sudah selesai, tulis ya. Saya hapus. Al-wujub qad yata'allaku bimu'ayyanin, khas. Kita sudah paham. Wa qad yata'allaku bimubhamin min umurin mu'ayyanah. Terkadang wujub itu berhubungan nanti dengan sesuatu yang mubham. Mana mubham? Samar, ya. Samar-samar. Berhubungan dengan sesuatu yang samar-samar, tidak ditentukan. Maknanya ada beberapa pilihan, ya. Bimubhamin min umurin mu'ayyanah. Kita langsung ambilkan contoh. Ka khisalil kafarati. Ka khisalil kafarah. Mana khisalil kafarah? Mana khisalil kafarah? Mana khisal? Anwa' atau afrad. Nah, afradul kafarah, ya. Khisalil kafarah. Khisal al-kafara. Nah, khisal al-kafara, kafaratul yamin. Baru kafarah terhadap sumpah. Apa saja? Satu, yang dalam surat Al-Baqarah, ya. Syekhna. La yu'akhidhukumullahu billawi fi aymanikum. Yang itu. La yu'akhidhukumullahu billawi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, ya kan? Fa kaffaratuhu it'amu 'asyrati masakin aw aw Kiswah. Yang kedua kiswah dulu. Kiswah. Yang ketiga tahriru raqabah. Atau dalam bahasa fikih biasa dipakai dengan al-i'taq. I'taq memerdekakan hamba, ya. Ini ada tiga pilihan. It'am, kiswa, dan i'taq. Yang memberikan pilihan ini siapa? Allah fil awal. Allah yang memberikan untuk siapa? Untuk mukallaf, ya. Ini ya. Mukallaf akan dapat pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Al waqad yata'allaqu bi mubhamin min umurin muayyanah. Allah berikan pilihan. Tapi yang pilihan itu sudah Allah batasi menjadi tiga saja. Kalau dalam khisal kafarah, kita misal seseorang melanggar sumpah. Ada yang bersumpah misalkan, saya bersumpah tidak akan menikah kecuali kalau sudah selesai doktor. Ini semangat ilmunya hebat sekali. Sumpahnya, saya tidak akan menikah sampai selesai doktor, sampai PhD. Ternyata tahun 1 dia 2 tahun. Najah kena tahun 2. Tahun 2, 2 tahun pula. Tahun 3, 3 tahun. Tahun 4 dia tidak najah sampai 6 tahun misalkan. Selesai BA, dia baru sudah berumur 30. Wah, sumpah saya sampai selesai doktor. Ya kan? Kalau saya mesti tunggu dokter, mungkin umur 40 saya baru selesai. Ya kan? Akhirnya dia terpikir untuk mencabut kembali sumpahnya. Ya kan? Mencabut kembali sumpahnya. Apa yang Allah berikan kalau si fulan yang orang telah bersumpah ingin mencabut kembali sumpahnya? Nih kewajibannya. Ketika dia sudah cabut sumpahnya, maknanya saya cabut sumpah dan saya menikah sekarang. Misalkan. Ini dia mencabut sumpah. Ketika dia cabut sumpah, dia berdosa, tobat, berdosa. Untuk menghapus dosanya, Allah berikan tiga pilihan untuk menghapuskan dosanya. Ini namanya disebut dengan kafarah. Kafarah itu kan penghapus. Penghapus dosa. Allah berikan tiga pilihan ini. Namanya khisal. Khisal ini jamak daripada khoslatun. Ya, khoslatun. Khoslah. Oke. Sekarang si fulan yang tadi telah bersumpah ingin menghapus dosa sumpahnya dengan cara apa? Melakukan salah satu daripada yang tiga, ya kan? Melakukan salah satu daripada yang tiga. Kalau menurut mazhab yang kita pahami, Ahlus Sunnah wal Jamaah, mudah saja. Beliau mereka mengatakan apa? Si fulan yang telah bersumpah tadi, kemudian dia memilih salah satunya, misalkan, dari mukallaf. Si mukallaf yang ingin menggugurkan sumpah, dosa sumpahnya, dia pilih salah satunya. Dia pilih misalkan nih, gugurkah dosa sumpahnya? Gugur, ya kan? Karena dia boleh memilih. Atau dia tidak pilih yang ini, dia pilih yang kiswah. Gugurkah? Gugur. Ataupun dia pilih yang atak. Sama. Semuanya menggugurkan dosa. Kafarah, kafarah yaminnya selesai. Ini kalau menurut jumhur, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena mukallaf boleh memilih dan Allah memberikan pilihan. Hanya saja Allah tidak berikan pilihan keempat. Tidak ada. Pilihan hanya sampai tiga saja dalam masalah kafaratul yamin. Tiga. Tidak ada yang keempat. Ini yang disebut dengan wajib mukhayyar. Ya. Mukhayyar minallah dan mukallaf pun boleh memilih. Yakhtaru masya'a daripada yang tiga. Oh, saya pilih empat baru. Tidak boleh. Tapi selagi dia memilih yang tiga, yakhtar ma yasha'a dan Allah pun berikan pilihan. Ini qad yata'allaqu bi mubhamin. Kenapa dia sebut mubham? Karena kan tidak jelas mana yang diwajibkan. Oh, wajib mesti memilih yang pertama. Kan tidak. Makanya disebut mubham. Tapi umur mu'ayyanah terbatas. Ya kan? Umur mu'ayyanah. Perkaranya sudah Allah batasi, tidak ada yang keempat. Ini yang pertama. Al qad yata'allaqu bi mubhamin min umurin muayyanah. Ini maksud, paham ya? Itu maksud daripada qad wa qad yata'allaqu bi mubhamin min umurin muayyanah. Ka khisalil kafara wa nasbi ahadil musta'iddin lil imamah. Apa makna wa nasbi ahadil musta'iddin? memilih seorang pemimpin. Misalkan presiden kita sudah habis masa jabatan. Presiden sudah habis masa jabatan. Di bawahnya ada orang yang sudah siap untuk menjadi presiden, sudah memenuhi persyaratan. Berapa orang? Mestikah tiga? Mesti tiga orang yang memenuhi persyaratan? Tidak mesti tiga orang, kan? Boleh jadi yang sudah memenuhi persyaratan itu banyak. Nah, sampai 10, misalkan. Yang kita akan pilih siapa? Satu orang saja. Nah, untuk memilih ini hukumnya sama-sama wajib. Kita wajib memilih salah satunya. Kita wajib melaksanakan it'am ataupun kisah atau i'tak. Di sini juga wajib. Karena ini pemimpin yang sudah selesai jabatannya. Kita mesti pilih yang baru. Oh, kita pilih satu. Oke, permasalahan. Mukallaf tadi mungkin dia orang kaya, banyak duit. Dia pilih it'am, lepas itu dia kiswah, setelah itu dia laksanakan pula i'tak. Bolehkah? Boleh. Kenapa? Tidak ada larangan. Permasalahan sekarang. Yang akan dia gugurkan kan kafarah, khisal kafarah dari kafaratul yamin. Dia sudah it'am. Gugur kewajibannya, kan? Yang setelah itu dia kiswah. Kewajiban mana yang dia gugurkan? Sudah habis. Kalaulah misalkan ini di kita ibaratkan kepada mimsaha, it'am datang, dihapus. Kata datang kiswah, dia menghapus apa? Ini sudah habis. Ya kan? Makanya yang wajib dia kerjakan adalah satu, yang lain dia boleh laksanakan bagaimana? Sunnah. Kan? Berarti ini wajib mukhayyar dan kita boleh memilih lebih dari satu, ya kan? Yang ini pemimpin kita sudah habis masa jabatannya, kemudian kita akan memilih yang baru. Apakah kita boleh pilih dua? Tidak boleh. Tidak boleh pilih dua. Yang di sini kita boleh kumpulkan semua, tapi afradnya muayyanah. Yang di sini kita tidak boleh memilih lebih daripada satu, tapi jumlah afradnya tidak terbatas. Ya kan? Boleh 20, 10, 3 orang, boleh. Nah, perbedaannya, di sini boleh dikumpulkan semuanya oleh mukallaf, tapi afradnya terbatas, 3 saja. Kalau yang di sini, dia hanya boleh memilih satu orang saja, tapi al-afrad al-musta'adin ghairu ma'ayyana. Itu perbedaannya, ya. Jadi, lihat di sini, ini kelebihan dan kehebatan Imam Baydawi dan para ulama yang dahulu, membuat dua contoh tapi berbeda. Coba lihat. Al-wujub qad yata'allaqu bi mu'ayyanin wa qad yata'allaqu bi mubhamin min umurin mu'ayyanah ka khisalil kafara wa nasbi ahadil musta'iddin lil imamah. Jadi beliau buatkan dua contoh tapi dua contoh ini berbeda. Ya kan? Khisalil kafara yajuzul jam'u bainal afrad. Ya. Nasbi ahadil musta'iddin la yajuzul jam'u bainal afrad. Khisalil kafara umur muayyanah. Kemudian nasbu ahadul musta'idin umur ghairu mahsurah. Mana ghairu mahsurah? Tidak terbatas, ya. Boleh bebas sampai lebih daripada tiga. Itu dia. Ini kehebatan yang dipakai oleh Imam Baydawi untuk membuat lafaz-lafaznya jami' mani'. Oke. Setelahnya wa qalat al-mu'tazilah, itu mazhab pertama. Mazhab pertama mengatakan Imam Baydawi tadi bahwa al-umur qad yata'allaqu bi mu'ayyan wa qad yata'allaqu bi muhammin umurin mu'ayyanah, tapi tetap disebut sebagai wajib mukhayyar. Ya, ini yang disebut dengan wajib mukhayyar, ya. Wajib mukhayyar. Wajib mukhayyar. Wa qalat al-mu'tazilah al-kullu wajib. Dah, sekarang kita hapuskan yang ini. Kita fokus kepada yang ini. Wa qalat al-mu'tazilah al-kullu wajib. Apakah Imam Baydawi mengatakan al-kullu wajib tadi? Tidak. Al-wajib ya ta'allaqu bi mubhamin. Satu. Ya, mubhamin. Bi mubhamin yakni min umurin muayyanah. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan al-kullu wajib. Tapi tetap saja mereka mengatakan bahwa nanti mukallaf akan pilih salah satu, gugur kewajibannya. Tapi dia mengatakan al-kullu wajib ala makna annahu la yajuzul ikhlal. Mana al-ikhlal? Mengosongkan, meninggalkan. La yajuzul ikhlalu bil jami' wa la yajibul ityanu bihi. Hi-nya kembali kepada Jami' la yajuzul ikhlalu bil jami' wa la yajibul ityanu bihi. Tidak boleh meninggalkan semua juga tidak ada kewajiban mengerjakan semua. Maknanya apa? Tidak boleh meninggalkan semua berarti mesti disisakan satu. Ya kan? Kalau dia mau tinggalkan ya sudah tinggalkan semua tapi sisakan satu. Kerjakan satu. Wa la yajibul ityanu bil jami'. Maknanya tidak wajib buat semua berarti wajibnya satu saja yang wajib, yang lain boleh ditinggalkan. Nah, satu. Berarti al-wajib mukhayyar. Apa perbedaannya dengan jumhur? Secara lafzi saja berbeda, secara makna sama, ya kan? Idzan, al-kullu wajib ala makna annahu la yajuzul ikhlalu bil jami' wa la yajibul ityanu bihi. Imam Baydawi mengatakan wala khilafa fil makna. Al-khilaf faqat fil lafzi, ya. Khilaf lafzi. Wa qila ma makna qila? Ar-ra'yun akhar. Ar-ra'yul akhar. Qila ar-ra'yul akhar. Nanti siapa orangnya kita bahas. Tapi wa makna qila adalah ar-ra'yul akhar. Nanti antum akan sampaikan ke kitab yang kedua banyak makna qila. Maka makna qila itu makna umumnya adalah dalam kitab ra'yun akhar atau mazhab akhar atau i'tirad. Wa qila al-wajib mu'ayyan 'inda Allah Ta'ala dunan nas. Yang sudah belajar di kelas sebelum ini, mudah-mudahan sekarang bisa menambah pemahaman. Yang belum kita istifadah hari ini. Al-wajib mu'ayyan 'inda Allah dunan nas. Berarti 'inda nasnya apa? Mukhayyar. Mu'ayyan lawannya kan mukhayyar. Mu'ayyan 'inda Allah dunan nas. Maksudnya dia katakan seperti ini. Ketika dihadapkan kepada mukallaf tiga buah, tiga pilihan ini diserahkan kepada mukallaf. Kemudian mukallaf katanya boleh memilih. Terserah pilih ini ataupun pilih yang ini, terserah. Tapi ingat, dari Allah sudah muayyan. Kaifa yakun? Ya. Katanya dari Allah sudah muayyan. Kita iftiratkan, kita perkirakanlah satu yang wajib yang sudah Allah ta'in. Muayyan indallah, satu. Ya kan? Tapi apakah manusia sudah tahu, mukallaf sudah tahu bahwa ini Allah ta'in? Tidak tahu. Jadi, muayyan indallah dunan nas. Manusia tidak tahu mana yang muayyan ini. Sehingga ketika dia melanggar sumpah dan dia ingin melaksanakan kafarah, dia pilih salah satu. Ternyata dia pilih yang ini. Misalkan, Allah tak izin yang ini, dia pilih yang ini. Nah, ini permasalahannya. Wajib mu'ayyan indallah dunan nas. Sementara mukallaf boleh pilih salah satunya, terserah. Walaupun Allah telah wajibkan. Bagaimana mungkin, inilah nanti akan dibahas dalam i'tirad-i'tirad sebelum setelahnya. Wa qila al-wajib mu'ayyan indallah dunan nas. Wa rudda bi'anna. At-ta'yin yuhilu tarka dhalikal wajib. Maksudnya apa? At-ta'yin, yani. At-ta'yin yuhilu, apa makna yuhilu? Yuhilu. Hala yuhilu itu kan, ahala yuhilu kan mustahil. Memustahilkan. Tidak boleh. At-ta'yin yuhilu tarka dzalikal wajib. Maknanya begini. Kalau memang ini wajib, sudah ditakyin Allah, maka ini hukumnya menjadi wajib. Kalau ini sudah Allah takyin, berarti ini hukumnya adalah wajib. Okay, yang ini wajib. Selesai. At-takyin yuhilu tarka dzalikal wajib. Ya, kalau dia sudah wajib, berarti tidak boleh tinggalkan. Berarti mukallaf tidak boleh pilih ini, tidak boleh pilih yang ini. Mesti pilih yang ini. Ya kan? Tapi mukallaf tidak tahu. Nah, ini muskilahnya. Jadi kata Imam Baydawi, at-ta'yin yuhilu tarka dzalikal wajib. Mustahil dan tidak boleh meninggalkan yang sudah ditakyin itu. Ini kalau kita umpamakan yang ditakyin itu ini, tapi kan mukallaf tidak tahu ya mana yang ditakyin. Kemudian, at-ta'yin yuhilu tarka dzalikal wajib. Sedangkan kalau takyir wa takyir yujawizuhu. Takyir membolehkan. Tafiyah diujawi zutar kadzalika wajib. Yang Allahu akbar. Ini Allah takyin yang ini. Ditakdir oleh Allah yang lain. Terserah saja mau mukallaf mau pilih yang mana. Kenapa tidak ada kewajiban untuk memilih yang satu ini, ya. Yujawizuhu, yakni yujawizuhu, yujawizuhu apa? Dhamir hu-nya kembali kepada tark kadzalikal wajib. Yujawizu tark. Boleh meninggalkan. Oke, ini yang pertama dijawab oleh Imam Bidawi, bi anna ta'yin yuhilu tark kadzalikal wajib wa taqyid yujawizuhu. Wa thabata ittifaqan fil kafarah fantafal awal. Maksudnya apa? Coba maksudnya apa? Wa thabata fil kafarah fantafal awal. Apa yang sabata? Mana sabata kan sudah sabit ya, sudah tetap. At-tahyir. Sabata at-tahyir fil kafarah, yakni mazhab ketiga kah atau mazhab keempat kah atau mazhab pertama atau mazhab kedua, semuanya sepakat bahwa mukallaf boleh memilih. Sabata at-tahyir fil kafarah fantafal awal. Ainal awal. Ainal awal. Mana yang awal? Muayyan indallah. Itu yang awal. Sebab apa? Karena dua hal ini kan bertentangan. Dikatakan muayyan indallah, mukhayyar indannas, dia bertentangan sekali. Kalau muayyan indallah, mukallaf tidak boleh memilih yang lain. Kalau mukhayyar indal mukallaf, maka berarti dari Allahnya juga mukhayyar. Idza intafa al-awwal, mana yang intafa? Muayyan indallah. Sabatat takyir intafal awal, ya. Sabatat takyir intafal awal. Yang ini semuanya sepakat, Mu'tazilah sepakat, yang mazhab ketiga pun sepakat. Oke. Okay. Qila, nah dijawab oleh oleh mazhab ketiga ini, kemungkinan. Qila, dia ingin mengatakan tetap bahwa mu'ayyan indallah, mukhayyar indannas. Ma'ayyan indallah dunan nas dikuatkan kembali dengan beberapa kemungkinan. Qila. Rad ar-raddu minhum. Yani al-i'tirad min mazhabin akhar. Yahtamilu, nah lihat, yahtamilu annal mukallafa yakhtarul ma'ayyan. Yahtamil annal mukallaf yakhtarul ma'ayyan. Mana tadi yang ma'ayyan? Nih, bukan ma'ayyan ketua. Katanya kemungkinan pertama adalah boleh jadi mukallaf akan memilih yang telah Allah ta'yin. Ya kan? Ini kemungkinan pertama kata mereka. Boleh jadi mukallaf akan memilih sesuatu yang telah Allah ta'yin. Nah, mukallaf ketika akan menggugurkan dosa sumpahnya dia pilih. Pilih kiswah. Oke, kalau betul. Ya kan? Kalau tidak betul. Ini mukallaf yang pertama, mukallaf yang satu. Ternyata ada orang lain. Ra'yun akhar merad kembali. Merad kembali perkataan Imam Bidawi yang mengatakan warudda bi anna at-takhyir bi anna at-ta'yin yuhilu tarka dzalikal wajib wa at-takhyir yujawizuhu. Wa thabata fil kafarah wa thabata ittifaqan fil kafarah fa intafa al-awwal. Qila. Dibantah kembali oleh yang mazhab ketiga, Imam mengatakan yahtamil an yakun al-mukallaf yahtarul mu'ayyan. Allah sudah ta'yin satu. Ketika mukallaf satu akan membayar kafarahnya, dia pilih yang telah Allah ta'yinkan itu. Dari mana dia dapatnya? Allah ilhamkan kepada dia. Itu kata mereka. Allah ilhamkan kepada mereka untuk memilih yang telah Allah ta'yin. Nah, mungkinkah? Mungkin saja, tapi jarang. Dia sudah melanggar sumpah, semestinya itu bukan dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah yang dapat ilham. Ini dia sudah bersumpah, melanggar sumpah. Berarti kemungkinan dia jauh dari Allah. Nah, orang yang melanggar sumpah kemudian melaksanakan kafarah, kemungkinan Allah ilhamkan kepadanya untuk memilih sesuatu yang sudah Allah ta'yin. Ini kata mereka pertama, ihtimal pertama. Ihtimal kedua, kalaupun sebentar. Ini mukallaf pertama pilih yang ini, ya kan? Datang lagi mukallaf kedua yang juga melanggar sumpah. Dia ingin menggugurkan dosa sumpahnya, dia pilih pula yang lain. Dia jatuh pilihan di sini. Ini mukallaf kedua. Apakah ini juga ta'yin? Itu muskilah. sementara yang mu'ayyad itu biasanya satu. Nah, ini dia. Kelas. Kedua, setelahnya yahtamilu an yakunal an yakhta annal mukallaf yakhtarul mu'ayyan au yu'ayyana ma yakhta au al mu'ayyan au betul au an yu'ayyina ma yakhtaruhu an yu'ayyina ma yakhtaruhu fa'il dari ay yu'ayyina apa? Allah. Allah yu'ayyin ma yakhtaruhu al mukallaf. Misal nih, dari Allah belum ada, belum ada dari Allah, belum Allah ta'yin, mukallaf pilih yang ini. Ya. Setelah dia pilih, Allah jadikan ini mu'ayyan. Nah, kalau katakan hadza huwal mu'ayyan. Nah. Mana yang lebih awal, mukallaf memilih atau Allah memberikan kewajiban dulu? Mukallaf dulu yang memilih baru jadi mu'ayyan. Mustilahnya adalah at-takhyir lebih awal daripada ta'yin. Ini mustilah. Padahal yang wajib itu dari awal syariat ada sudah ada, mana yang wajib mana yang mukayyad, ya. Tapi dalam masalah ini kalau menurut ihtimal yang kedua, mukallaf memilih pertama, setelah itu baru diberikan, dijadikan ta'yin oleh Allah, ya. Paham ya? Ini ihtimal kedua. Ihtimal yang ketiga, au yasqutu bi fi' au yasqutu bi fi'li ghairihi. Au yasqutu bi fi'li ghairihi. Apa yang yasqut? Hah? Apa yang disebut? Apa? Al-wajib. Saqat al-wajib. Allah sudah berikan ta'yin. Nih. Kiswah mu'ayyanatun minallah. Berarti al-kiswah wajibah. Ketika kiswah wajibah, tiba-tiba mukallaf yang kedua pilih it'am. Sementara yang wajib yang ini dia kerjakan yang lain. Apakah digugur kewajibannya? Kata yang ketiga, istimal ketiga dia katakan tetap saja wajib yang kiswah ini gugur dengan bifi'li ghairihi. Saqatal wajib bifi'li ghairihi. Berarti yang ghair ini menjadi badal. Al-ghair menjadi badal daripada yang wajib. Ya kan? Seperti halnya at-tayammum menjadi badal daripada al-wudu. Tapi dalam kaidah kita, dalam usul fikih, kita akan pahami bahwa al-badal yakumu maqam al-mubadal kalau mubadalnya tidak ada. Ya kan? Mubadal tidak ada, maka pakailah badal. Ya juzu tayammum inda adamil ma. Ya kan? Jika air tidak ada, boleh bertayammum. Tapi di sini istilahnya, dia diberikan tiga pilihan, Allah ta'yin salah satunya. Dia katakan, ketika dia memilih it'am berarti Allah gugurkan kewajiban kiswah dengan badal it'am. Nah, ini ihtimal ketiga. Paham ya? Jadi, ini tiga kemungkinan yang disampaikan oleh Al-Khosom ini. Yahtamil annal mukallafa yakhtarul mu'ayyana au yu'ayyin ma yakhtaruhu au yasqutu bifi'li ghairihi. Ini dia. Jadi, ikhwah sekalian, pendapat mazhab ketiga ini, waqila, itu dalam tahqiq Imam Isnawi, beliau katakan ini adalah pendapat tarajum. Kenapa dia tarajum? Tarajum memana tarajum? Apa artinya tarajum? Hah? Ah, saling menuduhkan kepada yang lain, itu makna tarajum. Saling dia menuduhkan kepada yang lain, ini dari antum. Enggak, ini dari antum. Ya kan? Mu'tazilah mengatakan hadza al-qaul min al-asy'ariyah wal asy'ariyah qalat anna hadza al-qaul min mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah tidak mengakui ini pendapat dia. Asy'ariyah juga tidak mengakui ini pendapat dia. Kalau antum dalam waqi' sekarang, pernahkah mendengar ungkapan seperti ini? Wajib dalam kafarah wajib mu'ayyan indallah mukhayyar indannas. Pernah mendengar? Dalam realiti misalkan ada fatwa di Malaysia menyebutkan seperti ini, di Mesir, di manapun. Itu tidak ada ya. Tapi kita akan bahas panjang di sini. Mungkin faedah terbesar yang kita dapatkan adalah melatih kita untuk maharatul kalam. Maharatul kalam kita sehingga kita bisa menjawab erat. Itu mungkin faedah yang terbesar yang kita dapatkan. Tapi kalau dari segi faedah istimbatul ahkam, hampir kita katakan mazhab ini tidak ditemukan. Tidak ditemukan. Tapi ke depan antum akan habiskan beberapa halaman hanya membahas mazhab yang, ya kalau saya katakan tidak ada mungkin. Mazhab ini tidak ada, tapi kita bahas panjang. Oke. Tapi tidak apa. Ini melatih kita untuk mantik. Ya. Sampai sini paham ya? Wa qila qila yahtamilu anna al-mukallafa yakhtaru al-mu'ayyana aw yu'ayyinu ma yakhtaruhu aw yaskutu bi fi'li ghairihi. Jadi di sini ada tiga kemungkinan menurut mereka menguatkan pendapatnya dengan tiga hal ini. Yang pertama, boleh jadi Allah ilhamkan kepada mukallaf untuk memilih yang mu'ayyan, atau yang kedua Allah ta'yin apa yang dipilih oleh mukallaf, atau yang ketiga kewajiban itu gugur dengan mengerjakan badal, ya. Sementara dalam syariat kita pahami bahwa yang namanya badal boleh dikerjakan ketika yang asli tidak ada, ya kan? Selama yang asli ada, badal tidak dipakai. Oke, selesai ini pendapatnya. Wa ujiba anil awal. Badal itu seperti tadi. Ketika memang tidak ada air, tayamum. Bolehkah tayamum ketika ada air? Tidak ada, tidak boleh. Al-badal yakumu maqamal mubaddal inda adamil mubaddal. Al-badal qa'im inda adamil asli. Tapi di sini kita diberikan tiga pilihan. Katanya gugur yang wajib dengan mengerjakan yang lain, sebab itu menjadi badal. Memang betul badal itu menggugurkan yang wajib. Tapi apakah di sini memang dia boleh menjadi badal atau tidak? Nanti akan dijawab oleh Imam Al-Baitawi. Wa ujiba anil awal. Annahu yu anil awal, yang mana al awal? An yakhtar al mukallafu al muayyana. Mukallaf memilih yang muayyan. Wa ujiba anil awal bi annahu yujibu tafawut al mukallafina fihi. Faham? Annahu yujibu tafawut al mukallafina fihi. Faham tu? Nyambung? Mana tafawut? Pertikaian, perbedaan. Maksud perbedaan di sini adalah yujibu tafawut al mukallafina fihi. Allah sudah ta'yin satu. Allah ta'yin kiswah. Fulan yang pertama ketika dia melanggar sumpah, dia membayar kafarah dengan memilih kiswah. Okey, dia pilih sesuai yang Allah ta'yin. Fulan kedua juga membayar kafarah. Ternyata dia pilih it'am. Ternyata datang lagi fulan ketiga, dia memilih yang i'taq, memerdekakan hamba. Berarti yang Allah ta'yin itu banyak. Ya kan? Berarti kalau Allah pilih, Allah ta'yin banyak, berarti dia tidak wahid. Mereka kan mengatakan wahid ma'ayyan, sudah tertentu. Tapi kalau ternyata al-awwal memilih kiswa, okey, ini wajib untuk dia, karena inilah yang Allah ta'yin. Datang bulan kedua memilih it'am, berarti it'am juga Allah ta'yin. Berarti Allah ta'yin dua. Sementara yang wajib itu satu saja, wahid saja untuk menggugurkan kewajiban kafarah. Ya kan? Kalau datang lagi bulan ketiga, dia pilih yang ketiga, ya tak. Ternyata Allah ta'yin tiga. Sementara wajib itu wahid saja. Mana dia yang wahid? Mubham kalau dalam mazhab kita. Nah, mereka mengatakan wahid itu sudah ma'ayat. Mana dia? Tidak diberitahukan oleh Allah. Jadi yang pertama, yaktarul mukallaf al-mu'ayyana, itu efeknya adalah akan berkemungkinan yujibu tafawut al-mukallafina fihi. Boleh jadi mukallaf akan berbeda-beda pilihan. Ini muskilah. Kalau sudah berbeda-beda pilihan, berarti yang wajib itu yang mana? Tidak jelas. Atau semuanya wajib lah. Ya. Kalau ini yang pertama, jawaban untuk yang pertama. Wa huwa khilafun nafsi wal ijma'. Ma mana khilafun nafsi wal ijma'? Apa yang wa huwa? Wa huwa di sini apa? Maksudnya di sini. Tafawutal mukallafina fihi. Kalau Allah jadikan satu saja yang ta'yin, lalu ini mu'ayyan, dia sesuai pilihan dengan yang Allah mu'ayyan. Ternyata si fulan lain memilih yang it'am, apakah ini tidak wajib? Tidak, ini tetap wajib juga. Ya kan? Dia telah menggugurkan kewajiban kafarahnya dengan sesuatu yang wajib, bukan dengan yang ghairu wajib. Fulan lain memilih it'am, sama juga. Nah, khilafun nafsi wal ijma'. Mana khilafun nafsi? Dalam Al-Quran disebutkan fa kafaratuhu it'amu asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Au. Nah, lihat. Dalam Al-Quran dibahasakan dengan au. Nah, lafaz au maknanya adalah memilih. Ya kan? Kalau memilih berarti dalam nafsul mustawa. Dalam nafsul mustawa dia sama-sama menggugurkan kewajiban. Ini makna lafaz au, boleh memilih. Lafaz au ini nafs. Khilafun nasi, kalau dia katakan sifulan yang memilih kiswah berarti dia memilih yang wajib, memilih it'am berarti tidak wajib, itu khilafun nas. Kenapa? Nas sebutkan au, boleh memilih khiyar. Oke? Okay? Itu yang disebut dengan khilafun nasi. Wal ijma'. Ijma' ulama mengatakan bahwa siapapun mukallafnya, apapun yang dia pilih, saqatal wajib. Ya? Saqatal wajib. Ini ijma'. Apapun yang dipilih oleh mukallaf, saqatal wajib. Ijma' mengatakan demikian. Jadi ketika pendapat ketiga ini mencoba membuat yang begini, ma'ayyan indallah dunan nas, dia katakan indallah ma'ayyan, mukallaf memilih yang ma'ayyan itu muskilah khilafun nafsi wal ijma'. Ini jawaban untuk yang pertama. Jawaban untuk yang kedua, wa anisani bi anna al-wujuba muhaqqaqun qabla ikhtiyarihi. Yang kedua tadi yang mana? Yu'ayyinu Allahu ma yaftaruhu al-mukallaf. Apa yang dipilih oleh mukallaf, Allah jadikan itu yang muayyan. Dijawab oleh Imam Baitawi dengan anna al-wujuba muhaqqaqun qabla ikhtiyarihi, ay ikhtiyaril mukallaf. Yang sesuatu yang namanya yang wajib itu sudah ada sebelum mukallaf memilih. Bukan mukallaf dulu yang pilih lalu Allah jadikan wajib, tidak. Tapi dia ada dari Allah, sudah Allah wajibkan dulu, setelah itu baru dipilih oleh mukallaf. Itu dia. Ulang. Annal wujuba muhaqqaqun qabla ikhtiyaril mukallaf. Yang wajib itu Allah sudah pilihkan dari awal dulu, sebelum mukallaf memilih. Tapi kalau menurut ihtimal mereka yang kedua tadi, an yu'ayyina ma yakhtaruhu, Allah pilih, Allah ta'yin mana yang dipilih oleh mukallaf, berarti mukallaf dulu yang memilih, baru Allah jadikan itu wajib. Mudah kan nanti mukallaf dia pilih yang paling ringan, supaya itu menjadikan wajib, kan? Nah, laisa hakadha. Ini dia, annal wujuba muhaqqaqun qabla ikhtiyaril mukallaf. Berarti kemudian yang ketiga yang mana? Yasqutu bi fi'li ghairihi. Yasqutu saqata aw yasqutu al-wajibu bi fi'li ghairihi. Yang wajib yang telah Allah ta'yin ini saqata bi fi'li ghairihi. Ternyata mukallaf tidak tahu mana yang diberikan yang ditakyin oleh Allah lalu dia pilih yang lain. Ketika dia pilih yang lain, tetap saja yang wajib saqata. Kenapa? Ini menjadi badal daripada yang wajib. Dibantah oleh Imam Baitawi dengan annal ati bi ayyiha. Annal ati bi ayyiha. Mana ati bi? Mendatangkan. Makna lain, makna yang lebih tepatnya adalah mengerjakan, melakukan. Atabi yani ati bi, maknanya saya melakukan, ya. Ati bil qiraah, saya membaca. Kan? Sekarang annal ati bi ayyiha, hanya kembali kepada annal ati bi ayyiha. Fisal yang tiga. Annal ati bi ayyiha, setiap mukallaf mengerjakan mana saja. Annal ati bi ayyiha atin bil wajib ijma'. Manapun yang dia kerjakan, dia atin bil wajib, bukan dengan badal. Ya kan? Kalau menurut yang ini, dia kan ini yang wajib, ini badal, ya kan? Tapi kata Imam Bidawi, annal ati bi ayyiha atin bil wajib laisa bil badal. Kalau memang bil wajib berarti semuanya itu Allah wajibkan atas nama khiyar, ya kan? Tidak Allah ta'yin. Tapi Allah wajibkan dengan atas nama khiyar, ikhtiyar, mukhayyar. Ini dia kira-kira matan yang disampaikan oleh Imam Bidawi. Fi muskilah? Tidak ada ya? Ya. Ah. Jawabannya, diulang kembali. Annal mukallaf yakhtarul muayyan. Allah sudah tahu. Ini mukallaf belum pilih nih. belum ada pilihan dari mukallaf, tapi Allah sudah berikan ta'yin dulu. Allah ta'yin kepada kiswa. Tapi apakah mukallaf tahu? Tidak. Jadi Allah ta'yin wala tariqa lil mukallaf an ya'rifahu. Tidak ada jalan untuk mengenal mana yang Allah ta'yin itu, sehingga ketika dia akan menggugurkan kewajibannya, dia Allah ilhamkan untuk memilih ini. Diilhamkan Allah. Bahasa di dalam mimpi atau dalam sholatnya, setelah yang jelas Allah bisikkan kepada dia, Allah ilhamkan untuk memilih yang telah Allah ta'yin. Ini maksudnya yakhtarul mukallaf ma'al mu'ayyan min Allah. Tapi permasalahannya nanti, okay, mukallaf yang ini dapat ilham, dia pilih yang ini. Mukallaf yang kedua dapat ilham pula, dia pilih yang ini. Mukallaf ketiga dapat ilham yang ini. Kalau berdasarkan pada ilham, jadi dia katakan pilihan seperti ini yujibu tafawutal mukallafin. Itu jawabannya. Pendapat seperti ini yujibu tafawutal mukallafin, itu akan bertikai dalam mukallaf dalam memilih. Kalau mukallaf bertikai dalam memilih, berarti yang wajib yang ditakyin itu yang mana? Apakah yang ini kah atau ini? Kan jelas. Sudah. Oke. Ya. Wasal? Kalau mudah. Kalau kita mulai syarah. Kalau sudah paham matan, Anda akan bacakan syarah, tapi baca cepat saja ya. Insyaallah apa yang Anda sampaikan tadi kita dapatkan dari sini juga, dari kitab lain. Insyaallah tidak jauh, maka kalau saya baca cepat, nanti kalau ada mufradat ataupun takbirnya yang mungkin antum belum paham, langsung tanya. Ustaz maksudnya apa ya? Oke. Kita langsung mulai dari al-mas'alatul ula. Al-mas'ala al-ula. I'lam anna al-wujuba qad yata'allaqu bi syai'in mu'ayyanin kas-salati wal haji wa ghairi dzalik. Wa yusamma wajiban mu'ayyanan. Mudah ya. Wajib mu'ayyan. Wa qad yata'allaqu bi wahidin mubhamin min umurin mu'ayyanah. Lihat. Wahid mubham min umurin muayyana au bi ahadiha wa yusamma wajiban mukhayyaran. Ya, wajib mukhayyar, wajib muayyan. Thumma hadha ala qismain. Apa yang hadha ala qismain? Wajib mukhayyar ala qismain. Wajib mukhayyar ala qismain. Al-awwal qismun yajuzu al-jam'u baina tilka al-umur. Mana yang yajuzul jam'u baina tilka al-umur? Yang ni. Khisal al-kafarah yajuzul jam'u baina tilka al-umur wa takunu aydan afraduha mahsura. Ya, faham tadi ya? Ka khisal al-kafarah fa innal wujuba tata'allaqa biwahid minal it'am wal kiswa wal itqa wa ma'a dhalika yajuzul yajuzu ikhrajul jami'. Mana ikhrajul jami'? Buat semuanya. Boleh mengerjakan semua. Itu makna ikhrajul jami'. Ma'a wa ma'a dhalika yajuzu ikhrajul jami'. Dan qismun la yajuzu afraduha mahsura. Ma mana mahsura? Terbatas. Nih, afraduha mahsura. Tidak ada yang keempat. Tidak ada yang keempat, tiga saja. Satu, dua, tiga. Mahsura. Afraduha mahsura. Qismun la yajuzul jam'u wa la takunu afraduha mahsuratan. Sudah. Qismun yang kedua, tidak boleh dikumpulkan, tapi afradnya tidak terbatas. Qismun la yajuzul jam'u baina tilkal umur wa la takunu afraduha mahsuratan. Wa la takunu afraduhu mahsuratan kama jika mati al-imam al-a'zam wa wajadna jama'atan qad ista'addu lil-imamah. Ada sekelompok orang yang sudah bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi presiden. Katakan ai ijtama'at fihim asy-syara'it fa innahu yajibu 'alan-nasi an yansibu minhum wahidan faqat. Tidak boleh lebih. Wahidan faqat. ولا يجوز نصب زيادة عليه. Faham ya? وذكر المصنف هذين المثالين لأجل هذا المعنى. Beliau sebutkan dua contoh yang sangat hebat sekali. Lihat aja, lihat dalam makna. Wala, ya, wala yutasawwar, wala yutasawwar at-taklif biwahidin mubhamin min umuril mubhamah. Wala yutasawwar at-taklif biwahidin mubhamin min umuril mubhamah. Maksudnya apa? Antum sudah paham makna mubham. Umur mubhamah antum juga sudah paham. Apa maksudnya kalimat ini? Wala yutasawwar at-taklif biwahidin mubhamin min umuril mubhamah. Nah, coba Ustaz ni. Sedih. Apa yang tidak tergambar? Dia kan tadi kalau Imam Baidawi menyebutkan wajib yata'allaku biwahidin mubhamin. Ini Imam Baidawi, min umur muayyana. Sekarang yang tidak tergambar tu wahidin mubhamin min umur mubhamah. Ya kan? Nah, itu dia. Kewajiban antum adalah besok tuliskan kaidah penting. Nah, kan? Kaidah penting. Apa kaidah penting? Dia katakan satu kaidah penting. Kaidah penting apa? Kaidah tu kaidah dalam fikih banyak, kaidah dalam usul fikih banyak, kaidah dalam ilmu tip banyak juga, ya kan? Sehingga taklif seperti itu sebenarnya la yutasawwar. Nanti kalau sudah datang kesimpulan besok datang Ustaz, saya sudah bawa nih kaidah kaidah usuliyah. Saya bukan minta yang ini, ya kan? Lalu minta apa? Saya minta kaidah yang lain. Jadi taklifnya la yutasawwar. Tapi kalau umurnya tidak mubhamah, sudah muayyanah, jelas. Saya minta satu untuk menggugurkan kewajiban kafarah. Dia kerjakan it'am. Oh, betul. Ya kan? Tapi kalau umurnya mubhamah, la yutasawwar. Li'annahu taklifun bima la ya'lamuhu syakdu. Itu dia. Kemudian, wa kaunul wajibi wahidan mubhaman min umurin ay ahaduha la bi'ainihi. Itu dia. Ini pendapat Imam Baidawi. Ya. Pendapat jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan wa kaunul wajibi wahidan mubhaman min umur ay ahadaha la bi'ainihi naqalahu fil mahsul wal muntaqab anil fuqaha faqat walam yanqul anil usuliyin tasrihan bimuwafaqatihim wala mukhalafatihim zahiru kalamin semustakhlas. Ini bukan permasalahan, ini hanya mentahqiq aqwal ulama saja. Kita lanjutkan. Wa idza kana ahadul khisal, itu ya, kita mulai dari situ. Wa idza kana ahadul khisali huwa muta'allaqul wujub kama taqaddama. Ya, ahadul khisal, ya. Pahami ya? Paham gambaran itu? Kalau dimaksudkan ahadul khisal sendiri dari yang tiga ini. Ahadul khisal huwa muta'allaqul wujub kama taqaddama istahala fihi at-takhyir wa innama takhyir fil khususiyat wa hiya khususul it'am masalan awil kiswa awil i'tiq fal ladzi huwa muta'allaqul wujub la takhyir fihi. Maksud yang ingin disampaikan di sini adalah wa fallazi huwa muta'allaqul wujub la takhyira fihi wallazi huwa muta'allaqut takhyir la wujuba fihi. Disebut dibahasakan di sini kalau yang bahasa kita mudah adalah kan khiyar kita dalam masalah khithal, ya kan? Khithal yang kita diberikan takhyir. Tiga pilihan dalam menyelesaikan kafarah. Maka ketika pilihan itu datang, maka kita boleh memilih it'am, kiswa, ya taq. Ini dalam pemasahan kafarah yamin. Kalau di sini dia katakan bahwa wa idza kana ahadul khisal, nih salah satunya, kalaulah salah satu khisal ini sudah menjadi muta'alliqul wujub la taqyiru fihi. Misalkan khisal kafarah itu adalah it'am, berarti it'am ini adalah muta'alliqul wujub, ya kan? Kalau it'am muta'alliqul wujub, tidak boleh pindah dari it'am. La takyir fihi. Itu dia. fa inna muta'alliqal wujub la taghyira fihi. Mesti pilih yang ini. Berarti pilihannya nanti apa? Beri makan Mesir, beri makan sesuai kebiasaan kita, beri makan Eropa, itu baru pilih. Tapi kalau ahadul kifal ini, tapi kalau dalam mazhab ini adalah muta'alliqul wujub, kita adalah yang tiga. Ya. Pilih langsung satu. Tapi kalau sudah dikatakan ahadul khisal huwa muta'alliqul wujub la taghyira fihi, kita tidak boleh pilih yang lain. Jadi takhyirnya nanti dalam fil khususiatnya. Khususiat it'am seperti apa? It'am sir, it'am itu dia khususiat ya. Wallazi huwa muta'alliqut wallazi muta'alliqul takhyir la wujuba fihi. Nah, wallazi muta'alliqul wujub at-takhyir la wujuba fihi. Kalau dikatakan bahwa takhyir itu adalah ahadul khisal, terserah khisal yang mana saja, tidak ada, tidak boleh diwajibkan. Oh, mesti wajib pilih tak. Tidak, kenapa? Karena kita diberikan takhyir, ya. Itu dia. Oke. Okay. Tiga mazhab di dalam permasalahan ini. Apakah wajib itu mukhayyar indallah atau mu'ayyan indallah atau tidak? Yang mazhab ulama jelas. Ahaduha ma taqaddama. Mata qadama apa? Nanti kalau untuk ditanya, al-mazhabul awal apa? Ya, jumhur. Apa bunyinya? Di sini, al-ahaduha mata qadama. Kalau nanti, tidak mungkin kita sebutkan, al-awal mata qadama. Nah, mawal mata qadama. Itu dia. Al-wujuk ya qad yata'allaku biwahidin mubhamin min umurin mu'ayyanah. Itu dia. Ya. Itu al-mazhabul awal. Jadi yata'allaq bi wahidin mubhamin min umurin ma'ayyanah. Ini mazhab awal. Nah, kalau rasanya antum akan lupa, antum tuliskan setelah ma taqaddama tulis. Nah, di sini tidak disebutkan. Ma taqaddama yani ra'yul jumhur al-wajib qad yata'allaqu. Langsung di yang sebelah ya, kita langsung ke bawah. Wa lam anal musannif hakka fi hadhihi al-mas'alah thalathata madzahib. Nih, ahaduha ma taqaddama. Mata qadama yang pertama adalah al-wajib yata'allaqu bi wahidin mubhamin min umurin mu'ayyanah. Itu al-mazhabul awal. Wasani, termasuk yang kedua asani, mana qalahu anil mu'tazilah min anna al-amra bil asya' 'ala at-takhyir yaqtadi wujub al-kulli 'ala at-takhyir. Bahasanya adalah al-amru bil asya' ala takhyir yaqtadi wujubal kulli, ya, wujubal kulli ala takhyir. Paham tadi maksudnya? Yang tadi kita bahasakan la khilafa fil ma'na wa innama al khilaf lafzi. Itu dia. Kalau disebutkan innal amru bil asya' ala takhyir, kalau disebutkan beberapa asya' ini boleh memilih, nih. Khisal kafarah ada 3. Boleh pilih salah satunya. Kata al-Mu'tazilah wujubul kull ala takhyir. Tiga-tiganya wajib tapi wujub ala takhyir, ya. Mudah ya insyaallah. Jadi qalu wal muradu min qaulina. Kalau nanti tidak paham langsung tanya ya. Wal muradu min qaulina innal kulla wajibun ala takhyir huwa. Perkataannya innal kulla wajibun ala takhyir maknanya adalah annahu la yajuzu lil mukallaf tarku jami'il afrad wala yulzimuhu al jam'u bainaha. Kembali kepada afrad wala yalzimuhu al jam'u bainal afrad baina tilkal afrad. وهذا بعينه هو قول الفقهاء فلا خلاف في المعنى وحينئذ فلا حاجة إلى دليل يرد عليه. Perkataannya sama dengan fuqaha, jadi tidak perlu dibantah dan dijawab. Kemudian fa in qila بل الخلاف في المعنى وهو الثواب على الجميع والعقاب عليه. Apa tu? الثواب على الجميع والعقاب عليه. Hinya kembali kepada jami'. الثواب على الجميع. Kalau ada orang mengerjakan tiga-tiganya, dapat pahala 3. Kalau ada orang meninggalkan tiga-tiganya, al-iqab ala salah tadi ala jami' fa in qila. Kalau dia mengatakan demikian ya. Maknanya kalau al-kullu wajib, ini kalau pendapat menurut jumhur mutakallimin. Menurut ahlu sunnah wal jamaah, al-wajib ya ta'allaq bi wahid mubhamin min umurin muayyanah. Apa yang wajib berapa? Satu. Yang wajib adalah satu. Kita tidak katakan al-kullu wajib. Yang wajib satu. Maka kalau ada si fulan mengerjakan yang satu, sudah gugur kewajibannya. Dia kerjakan tiga, dia dapat pahala satu, karena satu yang wajib. Dua dapat pahala sunnah. Kalau dia tinggalkan semua, dosanya adalah karena meninggalkan tiga-tiganya. Yang wajib tadi berapa? Satu. Yang wajib inilah yang berdosa. Ya kan? Al-iqab alal wahid. Kalau dia kerjakan semua, as-sawabu alal jami', tapi satu alal wajib, yang dua alal sunnah. Dia ada alal wajib. Tapi kalau dia tinggalkan semuanya, al-iqab alal wahid faqat. Limada? Karena yang wajib itu cuma satu. Kalau dia tinggalkan tiga-tiganya, iqab alal wahid. Bagi orang yang mengatakan bahwa al-iqab alal jami' itu salah besar. Sebab apa? Kalaulah dia kerjakan satu ini, lepas kewajibannya kan? Dia tidak kerjakan semua. Satu saja dia kerjakan. Berarti iqab alal jami' tadi batal. Kalau dia belum kerjakan semua, baru satu yang dia kerjakan. Nah, ini kalau sekalian bahwa ternyata di sini kalau sempat ada yang mengatakan akhilafil ma'na wa huwa sawab alal jami' wal iqab alaihi kulna la. La, ya. Tidak demikian. Tadi contoh maksudnya seperti itu dia. Al-sawab alal jami' satu alal wajib wal itnain alal ziyadah alal wajib. Alal wajib. Sedangkan al-iqab alal wahid faqad li'anna al wajib wah. Okay. Kita lanjutkan al-mazhab salih. Al-mazhab salih annal wajib muayyanun 'inda Allah. Nanti yang tadi yang kita panjang syarah panjang-panjang. Al-wajib wahid muayyan, al-wajib muayyan 'inda Allah Ta'ala ghairu muayyan 'indana. Maknanya adalah ghairu muayyan adalah mukhayyar, mukhayyar 'indana. Wa muayyan 'inda Allah mukhayyar 'inda an-nas. Wa hadzal qawl yusamma qawl at-tarajum li'anna al-asha'irata tarwihi 'anil mu'tazilah wal mu'tazilah tarwihi 'anil 'asha'irah kama qala fil mahsud. Walamma lam yu'raf qailuhu 'abbara al-musannifu 'anhu bi qawlihi wa qila. Wa qila da'if, la ya'rifu al-qa'il. Ya? Wa qila yani qawl da'if. Wa qila. خلاص. Wa hadha al-madhhab batil li'anna at-taklifa bi mu'ayyan 'inda Allah ghair muayyan lil 'abd wala tariqa lahu ila ma'rifatihi. Ma'rifatihi apa? Kini kembali kepada ma'rifati muayyan ya, wala tariqa ila ma'rifatihi yani ma'rifatul muayyan bi'ainihi min at-taklif bil muhal. Itu masuk dalam makna taklif bil muhal. Kenapa? Antum diwajibkan untuk membaca, misalkan ya terserahlah taklifnya seperti apa. Terkadang taklif dengan bahasa-bahasa yang tidak jelas. Ya. Ini apa? Atau bahasanya jelas tapi tidak bisa kita laksanakan, tidak boleh kita laksanakan ini juga taklif bil muhal. Taklif bil muhal batil. Ya. Wa abtalahu al musannifu bi anna muqtada ta'yin. Ma mana muqtada? Muqtada. Ma mana muqtada? Apa? Kewajiban atau apa ya? Misalkan kalau bahasa Indonesia itu ada yang disebut dengan konsekuensi. Apa konsekuensi? Misalkan kalau saya ingin belajar di Mesir, mesti belajar bahasa Arab. Ya kan? Itu muqtada kalau ingin belajar di Mesir adalah mesti belajar bahasa Arab. Kalau saya malas belajar bahasa Arab berarti kalau tidak boleh belajar di Mesir. Nah, kalau muqtada ta'yin itu dia. Muqtada itu mungkin kalau kita bahasakan adalah tuntutan, boleh juga. sesuatu pekerjaan menuntut menjadi begini itu muqtada. Ya. Muqtada ta'yin annahu la yajuzul udul. Disebut ta'yin maka dia akan menuntut agar la yajuzul udul. Ma mana al-udul? Berpaling. Al-udul maknanya berpaling. Jadi at-ta'yin la yajuzul udul an zalikal wahid al-mu'ayyad. Faham ya? Kalau sudah ta'yin tidak boleh berpaling dari yang satu itu, mesti kita ambil. Wa muqtada at-ta'yir jawazu al-udul anhu ila ghairihi. Kalau dia mukhayyar, boleh saja kita pindah ke yang lain, namanya saja mukhayyar ya. Wal jam'u bainahuma mutanaqir. Mutanaqir, mustahil kita boleh kumpulkan dua hal ini. Kenapa dia katakan mutanaqir? Yang ini tadi. Dari atas muayyan, dari bawah mukhayyar. Nah, ini mutanaqir. Ini disebut mutanaqir. Muayyan min Allah, mukhayyar inda Allah, mutanaqir. Tidak mungkin bisa di tidak boleh disamakan, disatukan. Al-jam'u bainahuma mutanaqidan. Kemudian, fa idza sabata ahaduhuma batala al-akhar. Aina alladhi sabat? Ma huwa sabit huna? Ittifaqan ulama mengatakan bahwa mukhayyar minal indal mukallaf ini terjadi. Ittafaqa ulama ala anna al-mukallaf mukallaf yaqtaru ma syaa'a min hadhihi al-umur. Ya. Boleh pilih mana saja. Ini sabata. Kalau sabata al-wahid batala al-akhar. Mana yang batal? Mu'ayyan indallah. Batala ma al-awwal. Wa at-tafkiru thabitun bil ittifaqi minna wa minkum fa yabtulu al-awwalu alladhi huwa at-ta'yin. Wa qawluhu fa qila. Qila yahtamilu qila yahtamilu ila akhiri yang tadi yang yahtamil tiga hal tadi. Satu yang yahtamil tiga hal tadi. Yang pertama adalah yakhtarul mukallaf al-muayyana, yang kedua yu'ayyinu Allahu ma yakhtaruhu al-mukallaf, yang ketiga yasqutu bi fi'li ghairihi yasqutu al-wajib bi fi'li al-badal. Okay. أي اعترض الخصم على المذكور على الرد المذكور من ثلاثة أوجه الأول أحدها أن لا نسلم أن مقتضى التغيير تجويز ذلك الواحد معين. Kami tidak terima kaidah ini. Kalau sudah menjadi ta'yin tidak boleh ditinggalkan. Kaidah ini kami tidak terima katanya. Ya. لا نسلم هذه القاعدة. لماذا؟ Yang pertama لجواز أن أن الله تعالى يلهم كل مكلف عند التغيير إلى اختيار ما عينه. وصل؟ لجواز أو يجوز أن يكون أو لجواز أن يلهم الله كل مكلف. Yang tadi yang kita sebutkan dengan ilham. أن يلهم الله كل مكلف عند التغيير إلى اختيار ما عينه الله. Wasal? Allah ilhamkan setiap mukallaf untuk memilih sesuatu yang Allah sudah ta'yin. Nah, ini kemungkinan pertama katanya. Ya. Kemungkinan kedua, asani annahu yahtamilu anna Allah ta'ala yu'ayyinu ma yakhtaruhu al-mukallaf lil wujub. Oh, jadi kan itu wajib. Yang ketiga, annana la nusallimu aidan. Yang terakhir dia tidak terima juga. Anna at-ta'yin yuhilu tarka dhalika al-wajib. Dhalika tarka yuhilu tarka dhalika al-wahid al-mu'ayyan. Limadha? Fa inna al-wajib al-mu'ayyan qad yasqutu bi fi'li ghairihi wa huwa al-badal. Wal badal. Kama saqatat al-jalsatu al-fasilah baina as-sajdataini bi jalsatil istirahah. Apa jalsah istirahat? Kalau jalsah baina sajdatain kita mudah duduk antara dua sujud. Jalsah istirahat? Dia duduk sebentar saja. Dia sujud, Allahu Akbar. Duduk. Jalsah istirahat adalah ketika mungkin dia sujud panjang sekali. Capek dia sujud, letih dia duduk sebentar. Bukan niat untuk duduk baina sajdatain, tapi duduk untuk rehatkan mungkin pinggang dia sudah sakit. Ini jalsah istirahat. Tapi bentuknya sama dengan duduk jalsah baina sajdatain. Yang berbeda adalah niatnya, ya kan? Yang berbeda niatnya. Duduk seperti ini sudah boleh mewakili menggantikan duduk baina sajdatain. Perbedaan juga yang kedua, dalam salat kita kalau duduk baina sajdatain kita Allahu Akbar, Rabbil firli warhamni wajibni warfa'ni, ini kan. Duduk istirahat, jalsatul istirahat tidak ada. Duduk saja merasa sudah hilang langsung sujud kembali, ya kan? Ini perbedaan jalsah istirahat dengan jalsah baina sajdatain. Jalsah seperti ini boleh menjadi badal untuk jalsah baina sajdatain wa saqatat al-jalsah bi hadhihi al-jalsah. Ya. Ini maksudnya. Boleh menjadi badal. Kemudian seperti juga wa ghaslu rijli bi mashil khuf. Membasuh kaki gugur dengan menyapu khuf, ya. Wasyatu alwajibah fi khams ibil minal ibil bi ikhrajil ba'ir. Nah, syah dengan ba'ir. Oke. Sudah. Ini tiga ihtimalat yang disampaikan. Kita jawab, kita baca jawaban Imam Al-Baydawi wa ajab al-musannifu 'anil awwal. Annahu law kana alwajibu wahidan mu'ayyanan. Ah. Ba'ir, apa beda ba'ir dengan syah? Syah itu kan kambing biasa ya, ba'ir. Diri-diri. Diri-diri ya? Apa ya diri? Hah? Bayar unta? Ya. Kalau sudah 5 unta, yang wajib apa? Dalam zakat. Satu kambing. Bayar apa? Bayar unta atau kambing? Unta. Oke. Okay. Al-ba'ir. Nah, dia menggugurkan kewajiban, yang wajibnya kan kambing. Dia tidak bayarkan kambing, dia bayarkan yang lain, yang lebih. Sakotal wajib, ya. Padahal dia kerjakan badal. Sakotal wajib ini ulama membolehkan, yang khuf tadi ulama juga membolehkan. Jadi contoh-contoh ini diambil untuk menguatkan pendapat mereka dan memang ini ittafaqal ulama alaihi. Al-ba'ir. Kemudian wa ajabal musannifu 'anil awal annahu law kana alwajibu wahidan mu'ayyanan wa yaqtaruhu almukallafu lakana kullu man ikhtara syai'an yakunu huwal wajib alaihi. Lihat, kullu man yaktaru syai'an yakunu huwal wajib alaihi duna ghairihi. Yang lain tergantung pilihan dia juga, kan? Si fulan pertama tergantung pilihan dia. Pilihan yang fulan yang kedua mengikut kepada pilihannya dia juga. Maka kalau memang demikian, fayakunul wajibu ala hadza ghairul wajib ala al-akhar. Untuk pulan ini wajib, untuk pulan yang lain tidak. Kenapa? Tafawut. Nah, hal seperti inilah yang dikatakan oleh Imam Baydawi tadi. Ghairul wajib alal akhar inda ikhtilafihim fil ikhtiyar. Lakin, at-tafawut bainal mukallafin fi dhalika batilun bin nafsi wal ijma'. Tafawut ini menyebabkan tafawutul wajib. Tafawut seperti inilah yang batil inda bin nafsi wal ijma'. Amma an-nasu fa li'anna al-ayata al-karimata dalatun 'ala anna kull faslatin min al-khisal mujzi'atun li kulli mukallafin. Ma makna mujzi'ah yang kemarin kita sudah sebutkan? Mujzi'ah dalam tafsir telah kita sudah sering sekali jumpa. Hah? Apa? Memadai, mencukupi, atau kita bahasakan boleh menjadi sah. Sah menjadi pengganti, ya. Jadi asah. Jadi, falian al ayat al karimata dalatun ala kulla khaflatin min al qital mujziatun, itu memadai dan sah, mencukupi lah untuk setiap mukallaf. Wa amal ijma'u, falian al ulama'a muttafiquna ala an al mukallafin sawa. Bidzalik, dia pilih yang i'tab boleh, yang pilih yang kiswa, it'am, semuanya sama. Annal mukallafina sawa'un fi dhalika wa annal ladhi akhraja khaslatan aw law la wa annal ladhi akhraja khaslatan, dia pilih satu khasla, kemudian law adala ilal akhar ila ukhra ila khaslatin ukhra, dia sudah akan pilih khaslah yang pertama kiswa. Kemudian ketika akan melaksanakan dia pilih pindah ke yang lain, dia tetap dianggap melaksanakan yang wajib, ya. La ajza'athu wa waqa'at wajibatan, khalas. Tetap dianggap itu wajib, tidak badal. Wa ajaba 'an tsani wa huwa kaunu ta'yin bi ikhtiyarihi bi. Jawaban Imam Baidawi adalah annal wujuba sabitun qabla ikhtiyaril mukallaf ijma'an. Ma'a annal wajiba fi tilkal halah la yastaqimu an yakuna wahidan muayyana. Jadi di sini disebutkan yang namanya wajib sabit qabla ikhtiyaril mukallaf. Ma'a annal wajib fi tilkal halah, yakni tilkal halah apa? Kalau memang mukallaf memilih terlebih dahulu. Mukallaf memilih terlebih dahulu satu Allah ta'yin. Ini kan? Hal seperti ini, ma'a annal wajib fi tilkal halah la yastaqimu an yakuna wahidan muayyana. Li'anna al-fardha anna at-ta'yin mutawaqqifun 'ala ikhtiyarihi, ay yakhud ikhtiyar al-mukallaf. Jadi tidak ada dia memasakkan al-wajib wahid muayyan, tapi dikatakan nanti kalau mukallaf sudah pilih Allah ta'yin yang itu, berarti nanti jadinya tidak wahid. Oh, fulan al-awwal memilih i'tab, fulan kedua memilih kiswah, yang ketiga memilih it'am, berarti al-wajib salatah muayyana, tidak wahid muayyan, ya kan? Ini jawaban Imam Baidawi. Jadi fi tilkal halah la yastaqimu an yakuna wahidan muayyanan li'anna al-fardha anna at-ta'yin mutawaqqifun 'ala ikhtiyari al-mukallaf. Ma makna mutawaqqifun 'ala? Mutawaqqifun 'ala itu kalau antum sudah paham ini, antum boleh gunakan nanti dalam takbir di manapun, dengan mengajar takbir dengan orang Mesir, pakai gunakan takbir ini, mutawaqqifun ala, atawaqqafu ala, yatawaqqafu ala. Mana mutawaqqifun ala? Mutawaqqif maknanya adalah berhenti, ala. Mudahnya kan memang berhenti berdas kepada, kan? Mutawaqqifun ala maknanya adalah bergantung kepada atau mengikut kepada. Sudah. Nah, mutawaqqifun ala. Jadi wajib nanti mengikut kepada pilihan kalah. Sudah. Waqad faradna anna al-ikhtiyar. Kita sudah mengatakan bahwa ikhtiyar. Jadi ini jawaban Baidawi, bahwa kalau orang yang mewajibkan, yang mengatakan ikhtiyarul mukallaf menjadi ta'yin oleh Allah, maka tafawud al-mukallaf. Tafawud pilihannya. Kemudian kalau dikatakan al-mukallaf memilih terlebih dahulu baru Allah berikan ta'yin, annal wujuba sabitun qabla ikhtiyari al-mukallaf. Nah, jawaban yang ketiga terhadap ikhtiar, ihtimal yang ketiga tadi adalah yang ketiga apa? Saqata bi fi'li ghairihi. Jawabannya adalah lau kana al-wajibu wahidan muayyanan wal ma'ti bihi. Ma makna ma'ti? Fatlah. Nah, kalau di contoh sini ma'ti bihi adalah fatlah. Ma'ti bihi artinya apa? Al-ati tadi yang datang. Bi berarti al-ati bihi yang mengerjakan. Ma'ti bihi adalah yang dikerjakan. Wal ma'ti bihi adalah yang dikerjakan. Isim maf'ul. Wal ma'ti bihi annahu law kana al-wajibu wahidan muayyanan wal ma'ti bihi badal anhu yusqituhu. Kalau yang wal ma'ti bihi, lihat kalau tadi contohkan di sini tadi mudah, annal wajib wahidan muayyanan, kemudian wal ma'ti bihi badalan yusqituhu, ya ini dia, wal ma'ti bihi badalan yusqituhu, kemudian lakanal ati bihi, ya lakanal ati bihi laisa atin bil wajib, lakanal ati bihi laisa atin bil wajib. Dimana yang wajib yang ini, ya lakanal ati, ya lakanal wajib wahidan muayyanan wal ma'ti bihi badalun yusqituhu, badalun anhu yusqituhu, lakanal ati bihi atin bil ghairi wajib laisa atin bil wajib, ya. Kemudian bal bil badal, dia malah akan mengerjakan yang badal, bukan mengerjakan yang wajib. Lakinnal ijma' mun'aqidun 'ala anna ash-shakhsa al-ati bihi bi ayyi wahidatin sya'a min hadhihi al-khisal wa atin bil wajibi ijma'an. Hakadha intahal mushkilah fil awal. Nah, intahal masalah dalam permasalahan mazahib. Mazahib dan sudah selesai. Itu masalah saya mau tanyakan yang ini. Nah. Mujizi'ah itu makanya kita bahasakan dengan sah. Sah. Lebih mudah antum akan memahami ketika dipakai dengan bahasa sah. Memadai boleh juga tapi sah. Kalau dibahasakan dengan sah, lebih mudah antum akan memahami. Manapun yang dia kerjakan, mujizi'atun lil mukallaf. Ya kan? Sah untuk dia kerjakan. Manapun yang dia pilih. Kesehatan, kesuah atau penyata. Sah untuk dia. Okay?